Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa salam. Amma ba'd. Dan pada bab yang ke-12 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab ta'khir dzuhur ila al-'ashr. Bab diperbolehkannya mengakhirkan salat zuhur ke waktu salat asar. Itu menjama' jama' ta'khir. Dan yang berkait dengan jama' baik jama' taqdim ataupun jama' ta'khir, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi pada saat safar. Adapun di luar safar akan kita lihat dalam bab ini hadis Jabir bin Abdullah atau hadis Jabir ibn Zaid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dengan asar, begitu pula maghrib dengan isya bil Madinah, di Madinah. Maknanya bukan dalam keadaan safar. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man wa huwa Muhammad al-Fadl as-Sadusi. Qala haddatsana Hammad wa Ibn Zaid an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Zaid an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla bil Madinah sab'an وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة. قال عسى. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah salat di Madinah dalam keadaan muqim 7 rakaat, disatukan antara maghrib dengan isya. Wa thamaniyah, dan 8 rakaat disatukan itu zuhur dengan asar. Al-Qur'an dijelaskan di kalimat tanya adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya dijama'. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani berkata kepada Musyatha la'allahu fi lailatin matirah, sepertinya Nabi menjama antara zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isya pada saat cuacanya hujan. Maka Abu Syasa mengatakan asa sepertinya. Dan hadis ini diperbincangkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, dikarenakan hadis ini berbeda dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala muqim. Beliau kalau berada muqim biasanya salat yang 5 waktu dilakukan pada waktunya: zuhur, pada waktunya, begitu pun asar, maghrib dan isya. Dan di sini disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi menjama antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, dan beliau muqim di Madinah. Oleh karena itu Imam Bukhari menukil kalam Ayyub As-Sikhtiyani, yang sepertinya pada saat itu cuacanya sedang hujan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi menjama pada saat itu dikarenakan marad, dikarenakan sakit. Dan sebagian mengatakan bahwasanya Nabi menyatukan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, itu jamu suri. Dibentuknya seperti menjama, padahal masing-masing sholat dilakukan pada waktunya, yaitu dengan melakukan sholat zuhur di akhir waktu, kemudian melakukan sholat asar di awal waktu, sehingga sepertinya zuhur dan asar menyambung, padahal masing-masing pada waktunya. Begitu pula maghrib diakhirkan menjelang isya, kemudian isya dilakukan di awal waktunya, sehingga terlihatnya bahwa Nabi menjama antara maghrib dan isya. Dan ini dikenal dengan jam usuri, bentuknya seperti menjama, padahal sholat dilakukan pada waktu masing-masing. Dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bolehnya menjama antara zuhur dan asar ataupun maghrib dengan isya tatkala muqim lil hajah, tatkala ada hajah, tatkala ada masyaqqah, kalau dilakukan di waktu masing-masing. Dan disebutkan Al-Hafidz rahimahullahu taala di bagian akhir dari syarah hadis tersebut. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ditalikan beliau pada Fathul Bari. Kata Al-Hafidh, waqad dhahaba jama'at min al-a'immah ila al-akhdh bi dhahiri hadha al-hadith fajawazul jama'a fil hadar lil hajah mutlaqa lakin bi syartin an la yutakhadha dhalika ada. Kata beliau, sekelompok dari a'immatul muslimin, para a'immah, mengambil zahir hadis ini dan mereka mengatakan diperbolehkan menjama tatkala muqim lil hajah, tatkala ada hajat, tapi dengan syarat katanya la yutakhadha dhalika adatan, tidak boleh dijadikan kebiasaan, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Kemudian disebutkan para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Dan Al-Hafidz menyebutkan dalilnya di hadis Abu Ibn Abbas di Sahih Muslim. Beliau ditanya oleh beliau Sa'id bin Jubair, qultu li Ibn Abbas lima fa'ala dhalik. Ibn Abbas perawi hadis ini ditanya oleh murid beliau Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, kata kenapa Nabi SAW melakukan hal ini, menjama antara zuhur dan asar bagi Isya di Madinah. Maka Ibn Abbas menjawab, arad ala yuharrija ahadan min ummatih, Nabi tidak ingin melakukan perkara yang memberatkan terhadap umatnya. Nah, ini pendapat yang kuat. Indal hajah maka diperbolehkan sekalipun dalam keadaan muqim, jama antara zuhur dengan asar, begitu pula maghrib dengan isya. Misalnya seseorang akan melakukan operasi yang mana ketika dioperasi dia dibius, tahu tidak akan sadar dan akan berlangsung sampai misalnya dari zuhur sampai maghrib. Dioperasi jam 2 siang, nanti sadar pada maghrib, maka keluput darinya sholat asar. Maka bahasa itu boleh dia menjama zuhur dan asar sekalipun dalam keadaan muqim. Begitu pula bisa juga dimasukkan ke contoh dalam masalah ini, takkan seorang memulakan safar dari sini ke Jakarta, naik bis berangkat jam 2, terkadang sampai di sana pada maghrib atau mungkin isya, dan bis tidak berhenti di perjalanannya, maka pada situ boleh dia jam antara duhur dengan asar, tapi mutim, tidak dikosor, karena dia bukan dalam keadaan safar. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Juga materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-150, bab qabul khabaril mar'ah, bab diterimanya khabar wanita. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala rahimallahu ta'ala qala al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala haddathana Yaqub qala haddathana Abi an ibn Ishaq محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتت سلمى مولة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع ما لك ولها يا أبي رافع قال تؤذيني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أديتي يا سلمى قالت يا رسول الله ما أديت بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي فقلت له يا أبي رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربني فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن دعي عائشة استر النبي صلى الله عليه وسلم radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Salma maulatu Rasulullah SAW atau Salma istrinya Abu Rafi' maulat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tasadinuhu ala Abi Rafi' qadarabaha. Beliau datang memberitahukan atau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya Abu Rafi' bahwasanya suaminya telah memukulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Abu Rafi' "Malaka walaha ya Abu Rafi', wahai Abu Rafi', ada apa engkau dengannya? Ada apa engkau dengan istrimu, Salma?" Maka Abu Rafi' mengatakan, "Wahai Rasulullah, dia telah menyakitiku." Maka Nabi bertanya kembali, bertanya kepada Salma, "Bima adaitihi ya Salma?" Wahai Salma, kenapa engkau menyakiti suamimu? Maka Salma berkata, "Wahai Rasulullah, ma adaitu bisyai." Saya tidak menyakitinya. Akan tetapi yang terjadi, ahdatsa wa yusalli. Abu Rafi ketika salat dia hadas. Dia keluar angin. Maka aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Rafi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin jika keluar darinya angin ketika sholat, an yatawadda'a, hendaknya dia berwudu." Itu sholatnya batal dan wajib berwudu. Maka ketika diberitahu olehku, qama fadarabani, dia bangkit dan memukuliku. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan Salma istri Abu Rafi, beliau tertawa dan mengatakan, "Wahai Abu Rafi, sesungguhnya istrimu tidak merintahkanmu kecuali kebaikan." Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Syahidnya di sini, Nabi SAW ketika diberitahukan oleh Salma tentang sebab suaminya menyakitinya, maka Nabi terima khabar tersebut. Beliau tertawa dan mengatakan, wahai Abu Rafi, inna lam ta'murka illa bi khair. Istrimu tidak memerintahkanmu kecuali perkara yang baik. Dan di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, di kisah Salma maula Abi Rafi, maula Rasulullah sallam, atau Salma imrati Abi Rafi maula Rasulullah sallam, bisa-bisa mengambil faedah yang lainnya. Bahwasanya biasanya man jahila syai'a, ada seseorang yang tidak mengetahui tentang suatu perkara, itu biasanya mengingkarinya. Abu Rafi radhiyallahu ta'ala an, beliau sama istrinya dikarenakan ketidaktahuannya tentang hukum tersebut. Padahal ketika sudah diberitahu oleh Nabi sallam, beliau tahu bahwasanya istrinya yang benar. Man ada syai'an atau man jahila syai'an ada. Ini suatu orang yang tidak tahu mengingkari. Dan di sini dorongan bagi kita agar kita bersabar menghadapi orang-orang jahil. Sekalipun terkadang orang jahil itu menentang apa yang kita sampaikan, karena banyak di antara mereka menentang dikarenakan ketidaktahuan mereka. Dan juga faedah yang lainnya kita bisa mengambil dari kisah ini, bahwasanya namanya kehidupan berumah tangga itu tidak lepas dari ujian. Dan ini bisa diketahui oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Kehidupan rumah tangga suami istri itu tidak lepas dari ujian. Maka hendaknya masing-masing bersabar dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Suami bersabar dengan segala kekurangan yang dihadapkan dari istrinya, sebagaimana istri juga bersabar menghadapi segala kekurangan yang ada pada suaminya. Dan seandainya terjadi perselisihan seperti ini dan tidak bisa diselesaikan berdua antara suami dan istri, maka hendaklah dia sampaikan kepada orang yang diperkirakan bisa menyelesaikan perkara tadi. Seperti Abu Rafi ketika bermasalah dengan istrinya, dan istrinya melihat bahwasanya tidak bisa diselesaikan langsung olehnya, maka beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengannya selesai masalah tersebut. Begitupun dalam berumah tangga, ketika berselisih suami istri, maka hukumnya masuk ke dalam dalil umum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Masing-masing mengembalikan hukumnya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ketika dia tidak tahu atau mereka tidak tahu hukum dan rasulnya, bertanya kepada yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau suami istri sudah memiliki prinsip yang sama, bahwa wajib baginya berpegang dengan hukum Allah dan rasulnya dalam berumah tangga, maka insyaallah Subhanahu wa taala bagaimanapun besarnya masalah yang dihadapi akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kisah ini? kemudian keluar angin. Jangan dia tidak tahu bahasa keluar angin termasuk pembatal sholat.